kan sekarang habis ke 14 ya. Bab man qala innal iman wal amal. Bab orang yang berkata sesungguhnya iman adalah amal. Keyakinan Ahlus Sunnah bahwa amal itu termasuk iman, Pak. Dan bahwasanya amal itu bisa mempengaruhi keimanan, di mana iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini keyakinan seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang menyelisih ini adalah Murji'ah, di mana kaum Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Orang Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak mempengaruhi iman. Katanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Amal soleh tidak menambah keimanan menurut mereka. Maksiat pun tidak mengurangi keimanan. Nah, ini keyakinan siapa? Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa amal termasuk apa? Iman. Namun tentunya amal pun juga berderajat-derajat. Ada amal yang termasuk pokok iman, di mana apabila kehilangan amal tersebut menyebabkan iman itu hilang sama sekali. Ya, seperti iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Maka ini merupakan pokok, yang merupakan pokok iman. Iya. Ada lagi amal yang merupakan kesempurnaan iman, yaitu amal-amal yang sifatnya wajib. Ya, maka semua amal yang sifatnya wajib, maka itu adalah merupakan kesempurnaan iman. Dimana apabila amal yang sifatnya wajib ini ada salah satunya kita tinggalkan, maka menyebabkan kita kehilangan kesempurnaan iman. Namun tidak hilang iman sama sekali. Iya. Ada lagi amal yang merupakan keutamaan iman. Apa itu? Yaitu amal yang hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib tapi sunnah. Di mana orang yang kehilangan amal jenis ini, Pak, ia tidak kehilangan kesempurnaan iman, tapi ia kehilangan keutamaannya saja. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa amal termasuk apa? Iman. Dan bahwasannya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Iya. Hadis nomor 14 an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amal afdal? Apa amal yang paling utama? Ini mirip dengan hadis sebelumnya dari hadis Abu Dzar, di mana Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah amal apa yang paling utama. Dan sudah kita pernah membahas bahwa ini menunjukkan penting sekali kita untuk mencari amal yang paling utama, dan yang paling utama dari setiap amal. Ya, kenapa para sahabat bertanya apa amal yang paling utama, apa amal yang paling utama? Karena memang amal yang paling utama itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Yang kedua, jawaban Rasulullah SAW kepada para sahabat ternyata berbeda-beda. Dalam hadis Abu Dzar, ya, ditanya amal apa yang paling utama, kata Rasulullah, iman kepada Allah dan jihad. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama? Kata Rasulullah, jihad fisabilillah. Ada lagi yang bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Salat di awal waktu. Kenapa jawaban Rasulullah berbeda-beda, Pak? sebagian ulama mengatakan bahwa keutamaan atau amal yang paling utama itu berbeda-beda dari satu individu dengan individu yang lain. Ada orang yang punya kecerdasan, kalau menghafal cepat, pemahamannya tajam. Maka bagi orang seperti ini menuntut ilmu yang paling utama. Ada orang yang pemahamannya tumpul, ngapalin gak apal-apal, IQ-nya jongkok, tapi badannya kuat sekali. Maka bisa jadi buat dia jihad lebih utama. Oleh karena itulah ya akhal Islam, ya, masalah keutamaan amal ini terkadang melihat kepada keadaan orangnya, tidak bisa dimutlakkan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang amal apa yang paling utama menjadi empat pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan amal yang paling utama itu adalah yaitu zuhud dalam kehidupan dunia. Pendapat yang kedua mengatakan amal yang paling utama itu adalah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Pendapat yang ketiga mengatakan amal yang paling utama itu adalah amal yang paling berat untuk jiwa. Jadi menurut mereka amal itu semakin berat untuk jiwa, maka itu yang paling utama. Pendapat yang keempat, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa amal yang paling utama itu adalah sesuai dengan tugas waktunya masing-masing. Contoh, kalau kedatangan tamu, maka amal yang paling utama melayani tamu. Kalau adzan yang adzan berkumandang, maka amal yang paling utama menjawab adzan. Kalau antum sedang bekerja, ya, di perusahaan memang lagi bekerja, maka amal yang paling utama bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan. Kalau antum seorang guru dan sedang ngajar, maka amalan yang paling utama apa? Mengajar. Iya. Sehingga kata Ibnu Qayyim, amal yang paling utama itu sesuai dengan tugas waktunya masing-masing. Iya. Dan itu kata beliau itu yang paling utama insyaallah. Allahu a'lam. Ya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling utama. Maka Rasulullah bersabda, imanun billahi wa rasulih. Iman, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud iman di sini yaitu tasdiq, pembenaran. Iya. Karena memang kan kalau iman secara bahasa artinya apa, Pak? At-tasdiq wal iqrar. Membenarkan dan menetapkan, itu iman secara bahasa. Sedangkan iman secara istilah keyakinan dengan hati, amalan dengan apa? Lisan. Ucapan dengan apa? Lisan. Amalan dengan apa? Anggota badan. Itu iman. Tapi kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dalam hadis ini adalah iman secara bahasa, bukan iman secara istilah. Kenapa? Karena Nabi SAW setelah itu ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad. Padahal jihad termasuk iman tidak, Pak? Termasuk iman. Sehingga kata beliau, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini iman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu tasdiq, pembenaran. Meyakini maksudnya. Ya, meyakini dan membenarkan. Yang merupakan itu adalah merupakan amalan hati. Ya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentunya ya akhul Islam, ketika kita yakin membenarkan Allah dan Rasulnya, pasti punya konsekuensi, tidak? ya pasti punya konsekuensi. Konsekuensinya ya kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Konsekuensinya kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala ya segala-galanya. Konsekuensinya ya kita berusaha untuk menjalankan atau patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka itu amal yang paling agung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling utama. Kemudian Rasulullah ditanya, "Tsumma madza?" Kemudian apa ya Rasulullah amal yang paling utama itu? Kata Rasulullah, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Dan jihad secara bahasa apa, Pak? Jihad secara bahasa yaitu badzul juhdi limuqatalatil adu. Mengeluarkan seluruh kesungguhan untuk memerangi apa? Musuh. Ibnu Qayyim mengatakan jihad ada empat martabat. Martabat yang pertama yaitu jihadun nafs, yaitu jihad melawan diri sendiri. Bagaimana caranya jihad melawan diri sendiri? Kata Ibnu Hajar, yakunu bita'allumil ilm, dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkannya. Makanya menuntut ilmu termasuk jihad, tidak, Pak? Oh iya. Abu Darda mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka fattahim fi akli, tuduh akalnya itu. Jangan-jangan enggak waras. Iya. Menuntut ilmu itu jihad melawan diri sendiri. Kenapa, Pak? Karena jihad melawan diri sendiri hakikatnya adalah bagaimana supaya kita bisa memperbaiki diri, Pak. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu? Bagaimana supaya kita bisa menaati Allah dan Rasulnya? Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW sabda, afdalul jihad antujahida nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama itu, kata Rasulullah, yaitu kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah. Dan tidak mungkin kita menjihadi diri kita untuk menaati Allah kecuali dengan menuntut ilmu. Dari mana kita tahu ini ketaatan? Macam-macam ketaatan, apa saja yang berupa berbentuk ketaatan itu. Dari mana kita tahu ini sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, jihad melawan diri sendiri adalah aslul jihad, dasarnya jihad. Dasarnya jihad itu adalah jihad melawan diri sendiri. Kata beliau, maka siapa yang ia selalu dikalahkan oleh hawa nafsunya, ia pasti akan dikalahkan oleh musuhnya. Dan siapa yang selalu bisa memenangkan pertarungannya melawan hawa nafsunya, maka Allah akan berikan kemenangan ketika ia melawan musuhnya. Makanya jangan harap, Pak, kita bisa mengalahkan musuh yang ada di luar kalau kita sendiri masih kalah oleh apa? Hawa nafsu kita. Masih mengikuti hawa nafsu kita, masih mengikuti syahwat kita. Iya. Lihat bukti-buktinya di perang Uhud, di perang Hunain. Di perang Uhud kalah kaum muslimin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah jangan turun, menang maupun kalah. Rupanya ketika kaum muslimin menang di putaran pertama, ghanimah menjadi banyak, turunlah mereka. Apa yang terjadi? Kalah. Kenapa? Karena menyelisih perintah Rasul. Makanya saudara-saudaraku sekalian, nah ini jihadun nafs, jihad melawan apa? Hawa nafsu atau diri sendiri. Dan jihad melawan diri sendiri itu sepanjang hayat di kantung badan, selama kita masih hidup, sampai kita meninggal dunia, kita harus berjihad melawan diri sendiri. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, martabat jihad yaitu jihadu syaitan, jihad melawan setan. Bagaimana jihad melawan setan? Kata Ibnu Hajar, yakunu bima'rifati khutuwati syaitan, yaitu dengan cara mempelajari langkah-langkah apa? Setan. Ya. Mas, jangan tidur, Mas. Baru berapa menit udah ngantuk. Yang ketiga yaitu jihadul fusaq. Jihad melawan orang-orang fasik. Siapa fasik? Fasik itu pelaku dosa besar, Pak. Bagaimana caranya? Kata beliau yaitu dengan cara mendakwahi mereka. Mengajak mereka untuk hijrah supaya mereka meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan kebid'ahannya. Ya, kita dakwahi mereka. Adapun yang keempat yaitu jihad melawan orang kafir. Bagaimana caranya? Tergantung. Tergantung jenis orang kafirnya bagaimana. Karena kan sudah kita pernah bahas, Pak, bahwa orang kafir itu ada dua. Ada kafir harbi dan ada kafir non harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Maka yang seperti ini ya kita lawan dengan senjata lagi. Karena mereka memerangi dengan senjata, ya kita lawan dengan senjata. Gak mungkin kita diam saja. Ada lagi kafir non-harbi, itu kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Ya, dan ini ada tiga macam. Ada kafir zimmi, kafir musta'man, dan kafir apa? Mu'ahad. Apa itu kafir zimmi? Itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan membayar jizyah. Dan di zaman ini tidak ada. Apa itu kafir musta'man? Itu orang kafir yang diamankan oleh kaum muslimin. Ya, diberikan keamanan maksudnya. Apa itu kafir mu'ahad? Itu orang kafir yang mengadakan perdamaian, gencatan senjata untuk tidak saling menyerang. Seperti di zaman sekarang, di mana negara-negara sudah ada perjanjian untuk tidak saling apa? Menyerang. Berarti mereka sudah terikat dengan perjanjian. Berarti di zaman sekarang rata-rata kafirnya kafir mu'ahad. Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka ia tidak mencium bau surga. Ya. Maka kafir yang non-harbi jenis seperti ini menjihadi mereka dengan cara mendakwahi mereka kepada Islam, mengajarkan mereka tentang indahnya Islam supaya mereka masuk Islam. Ya. Ini jihad fisabilillah. Qila thumma madha? Kemudian Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hajjun mabrur. Haji mabrur. Kapan, Pak, disebut haji itu mabrur, Pak? Disebut haji itu mabrur apabila yang pertama ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah dan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, ikhlas mengharapkan ridho Allah semata. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tidak melakukan kefasikan ya di saat berhaji dan tidak menyakiti hati orang. Kata Rasulullah, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang haji dan ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan bersih seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Kata Rasulullah, siapa yang haji tapi dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan. Berarti ini dua syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Tandanya haji mabrur gimana, Pak? Tandanya hajinya mabrur itu sepulang haji dia lebih semangat kepada ketaatan. Dia lebih takut kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena tujuan ibadah itu supaya menimbulkan ketakwaan. Maka ibadah yang menimbulkan ketakwaan itu tanda ibadahnya diterima. Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima orang-orang yang bertakwa saja ibadahnya. Sehingga itu menunjukkan bahwa tanda diterimanya ibadah itu kalau menimbulkan apa? Ketakwaan. Nah, kalau ada orang sholat sudah 20 tahun sholat tapi enggak memberikan apa? Pengaruh apa-apa. Jadi ada apa-apanya itu sholatnya, Pak. Ada orang pergi haji, sebelum haji mabok-mabokan, pulang haji masih mabok-mabokan juga. Sebelum haji masih main judi, pulang haji masih main judi juga. Kita katakan ini bukan haji mabrur. Tanda haji yang mabrur yang diterima oleh Allah, setelah haji dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah, Pak. Yang pertama, annal a'mal darajat, bahwa amal itu berderajat-derajat dan bertingkat-tingkat. Ada amal yang paling utama, ada amal yang utama, ada yang kurang utama, begitu. Dan sudah pernah kita sebutkan, Pak, mempelajari derajat amal ini penting sekali, Pak. Kenapa? Ya, di antaranya kalau misalnya ada dua amal yang bertabrakan dalam satu waktu di mana kita tidak mungkin mengamalkan dua-duanya. Kita diminta untuk memilih salah satunya saja. Maka di saat itu yang kita ambil yang mana? Yang paling utama tentunya. Dan sudah pernah kita bahas ya, bahwa yang paling utama itu, yang menentukan amal itu paling utama apa? Banyak. Dari sisi hukumnya, dari sisi waktunya, dari sisi tempatnya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu sudah kita bahas, tidak perlu saya ulangi lagi. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua yang bisa kita petik. Hadis ini kata Ibnu Qayyim menunjukkan bahwa amalan hati lebih agung daripada amalan badan. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan hati lebih agung daripada amalan apa? Badan. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini amalan apa? Hati. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Berjihad. Ini apa amalan apa? Badan. Mana yang lebih melelahkan? Jihad melelahkan sekali, Pak. Orang yang berperang di jalan Allah, dia mencampakkan dirinya kepada kematian, kelaparan, ya, dan yang lainnya. Berat. Tapi ternyata iman kepada Allah lebih utama. Ini menunjukkan kata Ibnu Qayyim bahwa amal hati lebih utama daripada amal apa? Anggota badan. Bahkan amalan hatilah yang menentukan besar kecilnya amalan apa, pahala amalan anggota badan. Ada orang sholat, dua-duanya sholat tahiyat masjid, yang satu ikhlasnya 100%, yang satu ikhlasnya 80%. Kira-kira pahalanya lebih gede mana, Pak? Yang 100% lah. Ada orang sholat, dua-duanya sholat, yang satu khusyuk banget, benar-benar hatinya hadir, yang satu pikirannya kemana-mana, lebih besar mana pahalanya? Hah? Yang khusyuk dan hatinya hadir. Berarti amalan hati menentukan tidak? Menentukan. Bahkan para sahabat disebutkan dalam hadis yang sudah, yang masya Allah, yang insya Allah semua sudah kita tahu hadisnya. Ya Rasulullah SAW sabda apa? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai kepada infaknya sahabat satu mud. ya. Kalau ada sahabat yang berinfak emas satu mud, kita berinfak dengan emas satu gunung, tetap kalah oleh apa? Infaknya sahabat. Yang menentukan apanya, Pak? Hah? Keimanannya, ketakwaan yang ada di hati. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Ma fudila ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikasratis shalah wala bikasratis shaum. Walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat itu tidaklah diistimewakan oleh Allah karena banyaknya sholat, tidak pula karena banyaknya puasa. Akan tetapi mereka diistimewakan oleh Allah karena apa yang ada di hati mereka. Mereka ini generasi yang paling takut kepada Allah. Mereka ini generasi yang paling cinta kepada Allah. Mereka ini yang generasi yang paling tawakal kepada Allah. Amalan hati mereka luar biasa sekali, Pak. Iya. Mereka hatinya yang paling bersih dari dengki, sombong, ujub dan yang lainnya. Sementara kita masih banyak penyakit-penyakit hatinya, Pak. Masih ada ujubnya, masih ada sombongnya, masih kurang ikhlasnya dan yang lainnya. Maka dari itulah ya akhi, amalan hati itu jauh lebih utama daripada amalan apa? Badan. Bahkan amalan hati itu yang menentukan besar kecilnya pahala anggota apa amalan badan. Khusyuk itu amalan hati bukan, Pak? Iya. Khusyuknya hati itu lebih agung, Pak. Kalau antum sholat pikirannya kemana-mana, iya, pahalanya bisa jadi kecil. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang telah selesai sholat, makutibalahu illa usyuruhu. Ada orang yang setelah selesai sholat ternyata hanya ditulis oleh Allah pahalanya 1/10 saja. Wa tusuruhu, ada yang 1/9. Wa thumunuhu, ada yang 1/8. Ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang setengah, masya Allah. Apa yang menentukan di antaranya kekhusyuan, keikhlasan, ya, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan hati itu sangat pengaruh sekali, Pak. Oleh karena itulah ya akhi, selayaknya bagi kita para penuntut ilmu lebih memperhatikan amalan hati. Bukan berarti kita tidak memperhatikan amalan anggota badan. Justru ketika kita memperhatikan amalan hati, akan lahirlah amalan badan. Orang semakin takut kepada Allah, semakin jauh dari maksiat. Sedangkan takut itu amalan apa? Hati. Orang semakin mengharapkan pahala Allah dan cinta kepada Allah, semakin kuat dalam beramal saleh. Sedangkan cinta dan berharap itu amalan apa? Amalan hati. Iya. Orang yang tidak mudah putus asa akibat daripada amalan hatinya. Kenapa? Tawakal. Tawakalnya kuat kepada Allah. Dia enggak penakut. Naik pesawat enggak takut. Kenapa? Tawakal sama Allah. Yang namanya kematian udah takdirkan, kok kenapa harus takut? Kadang kan ada orang kan, ah gak mau naik pesawat saya, ah mau naik mobil aja, tau-tau mobilnya nyungsep, Pak. Kalau Allah takdirkan mati, ya mati dimanapun juga. Nah, ketika hati kita tawakalnya kuat kepada Allah, jadi orang yang paling tegar dalam kehidupan. Sabar itu amalan apa? Hati. Orang yang sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi berbagai macam musibah, amalan hati luar biasa, tidak, Pak? Luar biasa. Makanya amalan hati ini luar biasa sekali, Pak. Ya, setiap kita coba perhatikan amalan hati kita, Pak. Ya. Insyaallah kalau kita benar-benar memperhatikan amalan hati kita, amalan anggota badan itu akan muncul. Ya, dari kekuatan hati kita itu biiznillah insyaallah taala. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga yang bisa kita petik. Nah di sini kata Ibnu Qayyim menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Loh kok? Dari mana sisinya? Kata Ibnu Qayyim, karena menuntut ilmu itu amalan hati. Benar enggak? Menuntut ilmu itu amalan hati apa amalan apa, Pak? Kepada diam. Amalan hati apa amalan anggota badan? Hati dong. Ketika antum duduk menuntut ilmu, yang bekerja apa? Pemahaman kita kan? Mendengar, memahami. Melihat, memahami. Ya kan? Sedangkan yang memahami itu kerjaannya apa? Hati. Allah yang mengatakan begitu. Allah mengatakan apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Berarti yang bertugas untuk memahami itu apa? Hati. Kalau orang kan apa mengatakan yang memahami itu otak. Tapi Al-Qur'an mengatakan yang memahami itu apa? Hati. Antum lebih percaya mana? Al-Qur'an apa perkataan orang? Ya Al-Qur'an. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Bab qat'ul waswasah fil iman. Kita masuk ke bab berikutnya, bab memutuskan was-was dalam iman. Apa sih was-was itu, Pak? Was-was itu artinya bisikan setan. Yang disebutkan dalam ayat min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Itu waswas. An Anas bin Malik qol, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, ini seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dipanjangkan umurnya, dibanyakan anaknya dan dibanyakan hartanya. Maka Anas bin Malik panjang umurnya. Anaknya 100. Ya. Kata Anas, tidak ada satupun emas dan kekayaan ataupun perhiasan, baik emas putih, emas kuning, kecuali aku sudah memilikinya. Dari keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas itu anaknya banyak, Pak, 100 orang. Ya. Hartanya melimpah ruah. Karena itu boleh tidak berdoa, ya Allah, panjangkan umur saya, luaskan rezeki saya? Boleh. Kalau memang tujuannya untuk ketaatan. Iya. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yabrahan nas yatasaalun hatta yaqulu hadza Allahu khaliqu kulli syai'in faman khalaqallah." Orang-orang akan senantiasa bertanya-tanya sampai akhirnya mereka berkata, ini Allah pencipta segala sesuatu. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Dan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, ya'ti syaitan ahadakum, setan akan mendatangi salah seorang dari kamu. Wa yaqul, lalu kemudian setan berkata, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Allah. Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan itu? Allah. Hatta yaqul, akhirnya ya setan berkata, wa man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Kalau sampai kepada itu, kata Rasulullah, segera ia putuskan dan berlindung kepada Allah. Ya. Dalam satu ayat yang lain, hendaklah ia berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Di sini, Pak, kita ambil faedah. Yang pertama, larangan banyak bertanya. Larangan banyak apa? Bertanya. Karena Rasulullah mengatakan manusia senantiasa bertanya-tanya. Tuh lihat, bertanya-tanya. Akibat banyak tanya, akhirnya apa? Menjerumuskan mereka kepada pertanyaan yang dilarang. Makanya para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW banyak bertanya. Sebagaimana pernah kita sebutkan itu ya, dalam pelajaran tafsir ya, di mana ketika kita menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi, mereka bertanya, sapi yang kayak gimana, warnanya apa? Padahal kalau mereka menyembelih sapi sembarangan gak masalah, tapi gara-gara banyak nanya, akhirnya diberat-beratkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Rasulullah pun juga melarang umatnya jangan banyak bertanya. Boleh bertanya dalam kedua keadaan. Keadaan yang pertama, dalam perkara yang kita butuhkan dalam agama kita. Iya. Yang kita butuhkan dalam urusan agama kita atau dunia kita, kita butuh. Yang kedua, bertanya karena ingin memahami suatu pelajaran, karena kita belum paham pelajarannya. Misalnya antum belajar ilmu waris, uyang ini kok ilmu waris jelimet banget. Supaya lebih memahami, antum banyak bertanya, gak masalah. Selain dua ini, usahakan jangan. Kalau antum gak butuh-butuh banget ya, terkadang kan misalnya ustadznya berkata, ayo siapa yang mau nanya, terus antum mikir, pertanyaan apa ya, sebetulnya sih gak ada yang dibutuhkan sih, cuman bikin-bikin sendiri, apa ya. Seringkali itu menjerumuskan kepada pertanyaan yang dilarang, Pak. Iya. Maka dari itu Rasulullah SAW melarang umatnya untuk banyak apa, bertanya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak, bahwa setan akan terus memberikan was-was, bisikan-bisikan yang jahat, yang buruk. Di antaranya yaitu membuat manusia ragu kepada Allah. Sampai-sampai setan akan berkata, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Coba. Iya. Ada yang bisa jawab? Kita katakan ini adalah waswas dari apa? Setan. Tidak mungkin Allah diciptakan, sebab kalau Allah diciptakan pasti apa? Allah makhluk dong, bukan khalik lagi, Pak. Maka pertanyaannya ini sudah salah. Pasti akan menimbulkan jawaban yang salah juga. Maka kata Rasulullah, putuskan segera pikiran seperti itu, langsung kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dalam satu riwayat langsung kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai. Dan was-was setan ini macam-macam, Pak, pikirannya. Ketika kita sedang sholat, ada yang namanya setan, namanya apa? Khinzib. Di mana dia memberikan was-was dalam sholat, mengingat-ingatkan kepada kita sesuatu yang tidak ingat di luar sholat. Pas di luar sholat nggak ingat, pas sholat ingat. Coba bayangin. Aduh, iya kunci di sana itu. Akhirnya apa? Akhirnya lupa. Saya sholat dua apa tiga, bingung. Nah itu was-was dari setan. Dan was-was dari setan itu macam-macam, Pak. Terkadang setan itu datang menakut-nakuti kita, Pak. Kamu kalau keluar dari pekerjaan kamu yang haram, nanti kamu gimana ngasih makan anak istrimu? Ya. Itu ditakut. Makanya Allah mengatakan apa? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a. Itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Takut-takuti. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Idza arada ahadun an yuslim, apabila seseorang ini masuk Islam, setan duduk di jalan Islam dan menakut-nakuti, kalau kamu masuk Islam nanti kamu dimusuhi sama keluarga kamu dan yang lainnya. Was-was. Banyak sekali akhi ya, dan itu butuh pembahasan khusus tentang masalah apa? Was-was. Sudah masuk Isya belum? Hah? Sudah masuk Isya belum, Pak? Belum ya? Mana muadzin? Sudah masuk Isya belum? Hah? Tumit lagi? Alhamdulillah. Iya. Yeah. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu wajibnya berlindung kepada Allah di saat munculnya was-was tersebut. Iya. Harus berlindung. Sebab kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita akan terbawa oleh was-was setan itu. Faedah selanjutnya, wajibnya memutuskan semua pikiran yang buruk. Jadi kalau kita sudah mulai memikirkan yang enggak-enggak, yang buruk-buruk, segera putuskan. Sebab dari pikiran buruk ini muncul niat buruk. Kata Ibnu Qayyim, aslu kulli syarr wa aslu kulli khair al-fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan itu dari pikiran. Dari mana? Pikiran. Antum kalau ngelihat akhwat cantik dipikirin aja, lama-lama apa coba? Muncul niat buruk, pengen ngedeketin ah gitu. Mending antum jomblo mau ngelamar. Ini enggak. Iya. Seorang istri ngelihat kekurangan suaminya dipikirin aja kekurangannya, makanya berkurang rasa cintanya. Nah, dari pikiran ini, Bang, kalau pikirannya kotor, ya akan menimbulkan niat yang kotor. Kalau niatnya kotor, akan menimbulkan perbuatan yang kotor juga. Maka siapa yang ingin menjaga niatnya, jaga pikirannya. Kalau pikiran kita positif, insya Allah akan menimbulkan apa? Niat yang positif. Coba kalau antum memikirkan kematian, gimana kalau saya mati besok ya? Antum memikirkan bagaimana kerasnya adab Allah, timbul rasa takut di hati kita, muncul kemudian niat ingin beramal soleh. Dari mana asalnya? Dari pikiran. Iya. Nah itu ya akhir Islam, azan ya Allah. Makanya di sini setan datang memberikan was-was kepada pikiran kita. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Akhirnya apa? Siapa yang menciptakan Allah? Supaya apa? Supaya kita ragu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau diterusin, siapa yang menciptakan Allah? Terus kalau Allah ada yang menciptakan, siapa yang menciptakannya lagi itu? Kalau ada yang menciptakan lagi, siapa yang menciptakannya lagi? Jadi apa? Enggak ada ujungnya, Pak. Enggak bakalan ada ujungnya. Dan itu mustahil, mungkin enggak mungkin, itu dari setan semuanya. Yang tujuannya adalah membuat kita apa? Ragu. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.